Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'firuhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات، جماعة صلاة الصبح في مسجد زيد بن ثابت رضي الله عنه، فكان بارو yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap segala nikmat dan rahmat yang diberikannya kepada kita di subuh ini, yang mudah-mudahan menjadi saksi di akhirat nanti, memberikan cahaya yang menerangi jalan kita menuju surga. Allah berikan taufik kepada kita untuk hadir di rumahnya, memenuhi undangannya. Dan undangan Allah, hidangannya besar, lezat, nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga nikmat ini senantiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti, dan mendapatkan husnul khatimah, senantiasa berada dalam ketaatan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, semoga selawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat ini, yang diwariskannya melalui para ulama kita. Dan pada pagi ini kita diizinkan Allah bersama Imam Asy-Syafi'i, dan sebelum masuk ke kitabnya bersama Muhaqqiq Al-Kitab Syekh Dr. Ahmad Muhammad Syakir rahmatullahi alaih dalam Muqaddimatut Tahqiq Al-Kitab. Pada pertemuan sebelum ini atau pekan yang lalu, Syekh Ahmad Syakir menjelaskan tentang kitab Risalah, bahwasanya kitab ini merupakan jawaban beliau kepada Abdurrahman ibn Mahdi yang wafat 198 Hijriah, guru dan juga sejawatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam hal ini Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullahi alaih. Kita tahu Abdurrahman ibn Mahdi adalah faqihul Basrah, ulama fikihnya di Basrah dan ahli hadisnya. Kalau dalam ilmu jarh wa ta'dil disebutkan oleh para ulama seperti nukil oleh Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihim, idza ittafaqa Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan ala tawthiqi rajul fa'addu 'alayha bin nawajiz. Apabila bersepakat Abdurrahman ibn Mahdi dan Yahya ibn Sa'id al-Qattan mensiqahkan salah seorang perawi, maka gigitlah dengan geraham kita, pegang erat-erat, addu 'alayha bin nawajiz. Seperti kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, addu 'alayha bin nawajiz, pegang dengan gigi geraham kalian. Artinya saking mu'tamadnya, saking saking dipegang teguhnya perkataan imam ini dalam ilmu al-hadis. Demikian juga beliau adalah faqihnya Basrah. Dan bayangkan seorang faqih, seorang ahli hadis juga bertanya pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, menunjukkan bahwa Asy-Syafi'i punya tempat khusus di hati para ulama-ulama yang hebat-hebat tersebut. Jadi kalau ada seseorang disebut-sebut oleh ulama dengan baik, maka secara tidak langsung bahwa orang tersebut punya tempat di mata para ulama tersebut. Dia punya tempat di mata ulama tersebut. Walaupun barangkali bisa saja ada orang yang lebih masyhur tetapi yang lebih faqih dan lebih berilmu daripadanya tidak kesohor. Seperti kata Imam Ibnu Hajar atau Imam Az-Zahabi lagi, bahwasanya Imam Sa'ad, Laits ibn Sa'ad itu lebih faqih dari Imam Malik, lebih faqih daripada Imam Malik, tetapi Imam Malik lebih kesohor daripada Imam Al-Laits ibn Sa'ad, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada orang diberikan Allah kemasyhuran, popularitas, dan yang tidak masyhur mungkin saja lebih faqih daripada beliau. Dan Imam Asy-Syafi'i diberikan semuanya, beliau faqih dan diberikan ke popularitas atau kemasyhuran. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ma'asyar muslimin. Kemudian Syekh melanjutkan, wa qala Ali al-Madini, berkata Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini adalah seorang imam hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, mastasghartu nafsi 'inda ahadin illa 'inda Ali ibn al-Madini. Saya tak pernah merasa kerdil di depan ulama manapun kecuali di depan Ali ibn al-Madini, yaitu Ali ibn Abdullah ibn al-Madini Abu Abdullah, yang wafat 235 Hijriah. Jadi guru Imam Al-Bukhari yang paling disegani-nya. Guru Imam Al-Bukhari yang paling disegani oleh Imam Al-Bukhari. Dia katakan, tidak pernah saya merasa kecil di depan siapapun kecuali di depan Ali ibn al-Madini. Nah, dia berkata, Ali ibn al-Madini juga orang besar yang juga hidup sezaman atau ya sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, walaupun wafatnya di belakangan dibanding dengan Imam Asy-Syafi'i. Karena imam kita Asy-Syafi'i umurnya tidak panjang, beliau hidup hanya 44 atau 45 tahun rahmatullahi alaih. Wa qala Ali ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, mengatakan, qultu li Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Saya katakan kepada Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Jadi dia meminta kepada Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, imam kita. Ajib Abdurrahman ibn Mahdi an kitabih. Tolong dijawab pertanyaan atau surat dari Abdurrahman ibn Mahdi. Jadi Abdurrahman ibn Mahdi berkirim surat ke al-Syafi'i, menanyakan tentang masalah-masalah pokok dalam ilmu usul fikih dan juga usulul hadis. Dan ilmu usul fikih dan ilmu usul al-hadis. Faqad kataba ilayka yas'aluk. Dia telah menulis surat bertanya kepadamu. Wa huwa mutasawwiqun ila jawabik. Dan ketahuilah bahwa Imam Abdurrahman ibn Mahdi sangat merindukan jawabanmu. Sangat merindukan, menanti-nanti jawaban Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya Imam Asy-Syafi'i setelah datang ke Mekah, beliau bisa menegakkan hujjah yang sebelumnya ahli hadis kewalahan menghadapi ahli ar-ra'i, orang-orang yang lebih mengutamakan atau ahli ra'i yang banyak menggunakan logika dibanding menggunakan dalil. Kalau bahasa sekarangnya mungkin sebagian orang mengatakan kalau orang-orang Wahabi itu letterless, ya hanya menyalin apa yang dalam kitab, tidak bisa mengembangkan menurut pikiran. Ya, kalau menurut saya juga tidak salah, karena Nabi SAW menjelaskan dengan bahasanya pemahaman dia, mengikuti teks hadis Nabi dan teks perkataan sahabat, sekaligus itulah pemahaman Nabi dan para sahabat. Ya, karena pada asalnya setiap kata itu dipahami secara literal dulu. Pada asalnya, nah bila berbeda konteksnya baru keluar dari teks. Kalau berbeda keadaannya dari keadaan Nabi baru pindah. Tapi kalau keadaannya sama, kenapa keluar dari teks, dari bingkai? Paham maksud saya? Kalau keadaannya sama, sholat di masjid, Nabi juga sholat di masjid. Beda masjidnya, tidak beda kan? Dari sisi kiblat tidak beda kan? Di sisi sholat berbeda tidak kan? Beda cuma karpet. Di zaman Nabi tidak pakai karpet, di sini pakai karpet. Nah, kalau begitu baru keluar konteks. Nabi dulu pakai sendal sholat berjamaahnya, di sini mohon maaf, jangan bawa sendal ke dalam, nanti marah pengurus. Nah, berarti di sini baru keluar dari teks. Paham? Tapi kalau masalah zikir, jangan keluar dari teks. Karena Nabi SAW zikirnya tak sama dengan zikir kita hari ini. Salat subuhnya jangan keluar dari teks. Jelas? Nah. Paham kan? Paham? Jadi ada yang harus keluar dari konteks, namanya kontekstual. Ada yang tak boleh sama sekali, karena keadaannya sama. Kan konteks itu karena keadaan berbeda. Dulu orang belajar tak pakai ijazah, maka tidak ada semester, ya kan? Nah sekarang ada semester, maka dipahami secara konteks, tidak baik lagi secara tekstual. Saya kira yang terlalu masuk dulu, nanti tidak selesai mukadimah ini. Nah, ini anda sekejap memberikan bayangan. Karena sebagian orang ingin mengkontekskan semuanya, dan itu keliru. Kalau semuanya dikontekskan, keliru. Nanti orang tua kita pesan, nak pulang kuliah, tolong beli, samperin beli ini dan itu. Paham? Kalau dikontekskan semuanya, ini misalnya ibu minta belikan apa misalnya? Belikan garam. Ya, antum kontekskan. Kira-kira ibu marah enggak sampai rumah? Enggak jadi dibeli. Pasalnya apa? Garam kemarin masih ada. Hah? Tujuan beli garam kan untuk dipakai, untuk dimasak. Iya tak? Kalau garam masih ada, kenapa mesti dibeli? Marah enggak ibunya? Marah? Suka ibu enggak? Antum enggak perlu lagi belikan ibu semua sekali ya, enggak bosan. Maksud masa kecil dulu. Kalau semua dipahami secara konteks, nanti banyak kita dimurkai oleh orang tua kita. Betul? Oleh guru misalnya, dosen misalnya. Dosen bikin kewajiban apa tugas? Hah? Pekan depan kalian bawa ini. Ternyata kita lihat gaji konteksnya. Kalau sudah ada yang bawa, biasanya gurusin itu tak marah. Maka kita masing-masing ini perlu kipayah sifatnya. Perlu kipayah. Masing-masing berpikir temannya yang bawa. Besok satu pun yang bawa. Ya gimana kira-kira? Hah? Jadi kalau maksudnya, atau pas dia nanya kita pada waktu itu, bisa antum jawab, Pak, jangan tekstual, Pak. Biasanya Bapak kalau sudah dua orang yang kerjakan tugas sudah selesai. Senang dosennya. Nah, jadi oleh sebab itu tidak semuanya bisa dikontekskan. Maaf. Kita jangan masuk dulu ke sini, nanti bahaya. Lama kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam wa huwa mutasyawwiqun ila jawabik. Abdurrahman ibn Mahdi, seorang ulama besar tersebut, mengharapkan jawaban Imam Asy-Syafi'i. Qala, lalu Abdurrahman Ali bin Mahdi menjelaskan, qala, dia berkata, fa ajabahu Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i lalu menulis jawabannya. Wa huwa kitabur risalah allati kutibat anhu bil Iraq, yaitu kitab risalah yang ditulis dari Imam Asy-Syafi'i di Irak. Wa innama hiya risalatuhu ila Abdurrahman ibn Mahdi, dan yang ditulis di Irak itu adalah balasan surat Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Abdurrahman ibn Mahdi, melalui kisah yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ini dalam kitab Tarikh Baghdad dan juga dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Faqih wal Mutafaqih. Wa arsala al-kitaba ila ibn Abdi, wa arsala al-kitaba ila ibn Mahdi, lalu dia sampaikan kitab tersebut kepada Ibnu Mahdi. Seperti dalam Al-Intiqa yang disebutkan oleh Imam Abdul Ibnu Abdul Bar An-Namiri rahmatullahi alal jami'. وأرسل الكتاب إلى ابن مهدي مع الحارث بن سريج النقال الخوارزمي ثم البغدادي. Lalu kitab ini dikirimkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala melalui Al-Haris ibn Suraij An-Naqal Al-Khawarizmi ثم البغدادي. Ya, Al-Khawarizmi dari negeri Khawarizm, daerah kawasan Rusia yang jajahan Uni Soviet dulu, di Khawarizm. Thumma, kalau tepatnya sekarang itu pada di negeri, kalau saya tidak salah, di Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Nah, di negeri bekas jajahan Uni Soviet dulu. Wa bisababidzalik sumbiya bin Naqal. Dengan dia mengantarkan surat dari Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Abdurrahman ibn Mahdi, siapa ini? Al-Haris bin Suraij ini digelar dengan An-Naqal. An-Naqal. An-Naqal artinya adalah ekspedisi, pengantar. Pengantar. Maka dengan mengantarkan surat dia jadi tukang pos ini, An-Naqal. Dari kata-kata naqala yang qulu. Naqala artinya mengantar atau memindahkan. Jadi naqaltu hadhil qarura ila hadzal makan. Saya pindahkan. Saya pindahkan. Atau naqaltu al-kalam ila fulan. Saya menyampaikan perkataan kepada si fulan. Ini namanya naqlun. Namanya naqlun. Orang yang melakukannya disebut naqil. Nah, kalau sudah jadi profesinya menjadi naqal. Jadi fa'al. Kalau ada orang hadid, besi, pandai besi, haddad. Ya, haddad. Misalnya an-najru atau nijara, itu artinya pandai kayu, profesi pergi kayu. Tapi kalau orangnya sudah profesinya tukang kayu, an-najjar. An-najjar atau al-khashab. Al-khashab dan seterusnya. Nah, enggak usah panjang-panjang di sini, nanti lama lagi. Nah, ini salah satu contoh. Jadi an-naqal yang banyak menukil, yang banyak menjadi utusan dalam menyampaikan suatu barang atau suatu berita. Makanya HP disebut dengan an-naqal. Disebut dengan an-naqal atau al-jawwal. Al-jawwal daripada banyak berjalan. Karena dibawa berjalan ke mana? Mana-mana. Jadi HP itu kalau dulu HP telepon kan di rumah kan, kalau nak telepon balik ke rumah. Sekarang enggak. HP itu berjalan bersama kita. Disebut dengan al-jawwal. Disebut an-naqal karena dia memindahkan perkataan dari sini ke tempat yang dituju, sehingga disebut juga dengan an-naqal. Nah, sekarang ada jelas ya dengan pengertian ini. Nah, baik, kalau orang banyak sujud nanti disebut as-sajad, as-sajad. Kalau banyak ibadahnya al-abad atau al-abid dan seterusnya. Kalau sudah ada profesinya, jelas. Kalau banyak mengklaim ad-da'a, banyak mengklaim atau banyak berdoa. Baik, wadh-dhahir berkata Syekh Ahmad Syakir rahmatullahi alaihi, wadh-dhahir indi anna Abdurrahman ibn Mahdi kana idzaka fi Baghdad. Menurut faktanya, menurut Syekh, menurut saya secara fakta, bahwasanya Abdurrahman ibn Mahdi waktu itu sedang berada di Baghdad. Sedang berada di Baghdad. Karena memang orang dulu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka itu walaupun alat transportasi tidak seperti semudah ini, tapi mereka mudah berpindah ke tempat-tempat mencari ilmu. Kalau kita sekarang enggak, alat transportasi mudah tapi biaya mahal. Yang kedua, tidak mudah kita masuk ke negeri-negeri kecuali dengan aturan visa. Saya tidak tahu kabarnya saya tidak pasti. Kabarnya aturan visa ini sengaja dibuat untuk membatasi gerak kaum muslimin. Karena memang susah masuk itu orang Islam kan. Yang non muslim kan mudah masuk. Karena orang non muslim dianggap sebagai orang yang bawa duit. Orang Islam dianggap pencukang cari duit, sama lah tentu. Kalau masuk ke kantor pemerintah, ustaz pasti curiga pejabatnya ini bawa proposal nih. Iya, makanya saya termasuk orang yang pemalas. Ya, mohon maaf ini karena prinsip saya malas bikin proposal ke pemerintah. Termasuk malas kalau tidak jelas bahwa tidak akan dapat, saya tidak mau. Tapi kalau coba-coba tidak mau. Maka waktu jadi mahasiswa, kawan-kawan pada ngurus proposal, saya biarlah. Saya masih kaya, ayah saya dalam meninggal. Ini kalau ternyata kalau ayah kata lama meninggal, kita terasa kaya dibanding orang yang ayahnya masih hidup. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Karena kalau sudah ketemu sama ustaz, pejabat ketemu ustaz, pasti bayangannya proposal. Coba kalau orang Cina masuk disambut, bahasa ini pasti bawa duit, padahal dia nak minta duit kita. Ibarat minta duit kita. Ya, penjarahan kan banyak dari situ kan. Maaf ini urusan orang ya. Masuk pula urusan kita. Ini gara-gara ustaz ini. Allahu ustaz. Jadi umat Islam memang susah bergerak dengan aturan-aturan visa, bahkan sesama orang Islam sendiri sudah dipersulit. Sesama orang Islam sendiri dia bersulit. Apalagi kalau namanya Muhammad, namanya ya. Untung nama saya Dasman, jadi sampai sekarang belum dipersulit. Ya, Dasman. Karena kalau Dasman ini bisa dipleset Desman. Akhirnya jadi nama orang barat jadinya. Jadi, apa nama Pak Dasman? Kan Dasman kan? Ya. Kalau sempat namanya entahlah Allah musta'an. Kalau nama antum Anas ya, mah bahaya nih. Nah, Allah musta'an. Baik, dakhala hasanah 80 wa 100. Abdurrahman ibn Mahdi masuk Baghdad tahun 180 Hijriah. Wa sakana walakin al-Fakhr ar-Razi yaqulu fi kitab Manaqib asy-Syafi'i. Tapi Imam al-Fakhr ar-Razi, penulis tafsir al-Kasyaf, mengatakan dalam kitabnya Manaqib asy-Syafi'i, manaqib artinya keutamaan atau kemuliaan atau keistimewaan Imam asy-Syafi'i, halaman 57. I'lam anna Syafi'i radhiyallahu anhu sannafa kitab ar-risalati bi Baghdad. Ketahuilah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia menyebut ini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, sannafa kitab ar-risalati fi Baghdad, menulis kitab risalah ini di Baghdad ketika beliau masih berada di Baghdad. Wa lamma raja'a ila Misr a'ada tasnifa kitab risalah wa fi kulli wahid minhum ilmun katsir. Ketika dia kembali ke Mesir, dikatakan dengan bahasa kembali karena dia juga masuk ke Mesir dua kali dan terakhir kembali ke Mesir, raja'a ila Mesir. Ketika dia kembali ke Mesir, A'ada tasnifa kitab Risalah. Beliau mengulang menulis kitab Ar-Risalah. Berarti Imam Syafi'i di sini Al-Fakhrul Razi menyebutkan bahwa Syafi'i menulis Risalah dua kali. Satu di Baghdad, satu di Mesir. Wa fi kulli wahidin minhuma ilmun katsir. Dan pada kedua naskah tersebut, tulisan yang di Baghdad dengan yang di Mesir, ilmun katsir, ilmu yang banyak. Dan ini benar, ilmu yang banyak. Dari sisi apapun nanti, bahkan sampai di sisi bahasa sendiri. Di sisi bahasa, siapapun yang baca kitab Ar-Risalah maka akan mentakwim lisannya, akan meluruskan lisannya dalam berbahasa Arab. Karena seperti yang kita sebutkan di awal-awal, banyak yang mengkhawatirkan kalau kitab Risalah kenapa dibaca di depan orang awam, berbahaya, nanti salah paham. Karena bahasa Imam Syafi'i bahasa tinggi. Wih, saya bilang Imam Syafi'i betul bahasanya tinggi, tetapi Al-Quran bahasanya lebih tinggi. Nah, ada tak orang melarang kita membaca Al-Quran depan orang umum? Ada. Taib, kenapa tak dilarang? Sebab kesalahan membaca Al-Quran, menafsirkannya di depan umum lebih bahaya daripada kesalahan menafsirkan perkataan imam. Hah, mana lebih bahaya? Kesalahan menafsirkan firman Allah atau menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i? Mana lebih parah? Lebih parah menafsirkan firman Allah daripada menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Maka selama Al-Qur'an masih boleh ditafsirkan di depan orang umum, maka kitab Asy-Syafi'i lebih mudah. Di sisi apapun, bahasa Al-Quran lebih tinggi daripada bahasa Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, ya, bahasanya diukur dengan bahasa Al-Quran, bukan Al-Quran diukur dengan bahasa Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu kita lanjutkan. Kalau payah nanti, kita katakan saya tidak paham ini, mudah-mudahan di antara hadirin ada yang lebih paham. Ya, kalau tinggi bahasanya kita turunkan. Biasalah, kalau tinggi kita turunkan dengan bahasa kita pula. Jelas? Nah, kalau tak paham, kita tinggalkan aja dulu. Angkat tangan aja kita, belum paham. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Seperti ada waktu itu di ujung batu, ada masuk dalam alinea kelima atau keenam waktu itu, mereka kesulitan. Dia ulang belum paham juga. Akhirnya ada di antara pengurus yang usulkan kita ganti aja yang kitab lain Ustaz. Ya, saya kan yang namanya tamu, diatur aja, silakan aja. Nak ganti kitab lain, saya siap juga. Tidak lama setelah itu datang lagi beberapa pengurus lain, kenapa di Ustaz ganti pula katanya. Ternyata bukan hasil musyawarah rupanya, hanya ijtihad sebagian. Ya, ini tuntut selesaikan dulu dia tuntut. Saya mau diganti, bahkan dihentikan jadwal, bagus sekali, jauh gitu. Cuman harusnya sepakatkan dulu, akhirnya balik lagi. Bukan masalah, payah memahami. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, murid terdekat Imam Syafi'i di Mesir, pernah mengalami hal yang sama. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i di majlis umum ini 40 kali tak paham dia. Awak 4 kali alhamdulillah ada ngangguk-ngangguk kan. Ketika dibulat sesi pertanyaan, ada pertanyaan, alhamdulillah enggak ada yang nanya, paham semua. Tapi dia 40 kali tak paham. Akhirnya karena tidak tahan lagi, Rabi' pergi pulang, balik dia. Mabu. Nah, apa namanya bahasanya? Merajuk, paham. Antum biasa nih istri merajuk nampaknya. Jadi merajuk dia, begini. Tapi dasar Imam Asy-Syafi'i yang punya akhlak yang mulia, dia datang ke rumah Rabi'. Datang dia. Lalu dia katakan, ya. Lalu dia, ayo saya jelaskan. Mungkin tadi depan umum kamu tidak selesai, apa malu kan? Sekarang jelaskan sampai paham. Sampai Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan sebuah statement yang patut dicatat oleh seluruh pendidik dan guru. Ya Rabbi, lau istata'tu an ut'imaka ilma la at'amtuka. Andainya saya sanggup menyuapkan ilmu kepadamu, akan suapkan kepadamu. Jadi ilmu itu kalau bisa saya suapkan aja kepadamu. Ambil makan ya. Bismillah ya. Nah, artinya apa? Saya siap untuk membuat kamu paham dimanapun dan kapanpun. Begitulah seharusnya seorang pendidik. Ya, di pendidik itu tidak boleh marah, bongak nombanya kan. Nah, dulu kalau kami masih belajar pesantren, dasar nak tahu ludang tahu tubuh, nak tahu tahu lu bulek dang nanya, tetap bongaknya kan. Ada sampai sebegitu, tapi itu bagi kami pelecut. Tahu tak? Tak tahu, tak paham telur bulat tahu. Perlu kisah pula. Ya, ada orang-orang di Bangkinang dulu. Dosa dicari ini sejarah lama. Di anak kecil diajak orang tuanya ke Pekanbaru. Waktu itu pas mampir di rumah makan, apa kan siangnya? Anak makan apa? Lauknya. Tolu katanya, tak telur dia. Dikasih sama orang rumah makan, telur di rumah makan kan bulat kan? Nangis tu anak. Nangis yang meraung-raung dia. Tidak ikurunya. Ikur tak telur. Ini bukan telur katanya. Pasalnya kenapa? Dia tidak pernah melihat telur bulat. Jadi telur rebus itu selalu dibelah menjadi 6 atau 8. Jadi ketika diberikan satu. Diberikan satu buah, dia nangis. Katanya telur tidak seperti ini. Telur itu diiris-iris. Atau asalnya diiris baru dia mau. Ini suruh tolong makan, tolong iris 8. Ah baru, oh iya ini baru banyak telur rupanya. Jadi dikasih bulat tak mau dia. Jadi kata kadang-kadang dicemooh sama guru, orang tak pernah tantu orang terlalu boleh tu bongak ni. Ika muslimin musliman ni rahmati Allah. Jadi Imam Ar-Rabi' tidak, Syafi'i tidak. Andainya aku bisa suapkan ilmu kepada Muhammad Rabi', aku suapkan. Pokoknya bersiaplah, jangan berputus. Terus asal. Dan dia juga meriwayatkan Ar-Rabi' bin Sulaiman yang meriwayatkan kami membaca kitab Ar-Risalah dengan Imam Syafi'i 50 kali sampai tamat. Wa kullama qara'tu aw qara'na istafadna minhu ilman lam nastafid fil ghamaratil ula. Setiap dibaca pasti ada ilmu baru yang tak didapatkan pada keterangan yang pertama. Masya Allah, tidak habis ilmu Syafi'i ini. Nah, 50 ini baca ada saja ilmu baru. Tahu dia mana dia? Karena dia nulis. Karena dia nulis. Ma'asyarul muslimin. Wa fi kulli wahidin minhuma ilmun katsir, kata Syekh Ar-Razi. Dan dalam kedua tulisan tersebut, baik yang di Baghdad maupun di Mesir, terdapat ilmu yang banyak. Kemudian berkata Syekh Ahmad Syakir, ayyamma kana, bagaimanapun, apapun yang terjadi, faqad zahabat risalatul qadimah, risalah yang dulu di Baghdad sudah hilang, kata Imam Ahmad Syakir. Wa fi afwan wa laysa fi aydin nas al-an illa risalatul jadidah, yang ada di kalangan, yang ada di tangan-tangan orang hari ini adalah kitab Risalah al-Jadidah, risalah yang baru yang ditulisnya di Mesir. Wahia hadzal kitab, dan itu adalah kitab ini. Wa qad tabayyana lana min istiqra' kutub asy-Syafi'i al-mawjuda allati alafa bi Misr annahu alafa hadhihi al-kutub min hifdhih. Dengan istiqra', dengan pendalaman yang sempurna, dengan membaca kitab dan pelajari dan meneliti kitab Asy-Syafi'i dengan penelitian yang sempurna terhadap kitab-kitab Asy-Syafi'i yang ada, karena yang tidak ada juga tadi sudah sebutkan sebelumnya, allati allafa bi Misr, yang dia tuliskan di Mesir, annahu allafa hadhihi al-kutub min hifdhih, dia tuliskan kitab ini dari hafalannya, dari hafalannya, artinya dia imlakkan, ditulis oleh muridnya. Walam takun lahu kutubu kulluha ma'ah, karena pada waktu itu kitab-kitabnya yang dulu ditulis masa menuntut ilmu di Baghdad, di Makkah, Madinah tidak bersamanya. Untuk ilahi yaqul bi kitab risalah, coba perhatikan dalam kitab risalah alinea 1184, dia berkata wa ghaba anni ba'du kutubi, dan kitab, sebagian kitabku tidak ada bersamaku. Wa tahaqqaqtu bima ya'rifuhu ahlul ilmi mimma hafizhu. Tetapi saya memastikan ini, maklumat ini dari para ulama melalui hafalanku, melalui hafalanku yang saya hafalkan dari para ulama. Memang kitab tidak bersama saya sekarang. Fakhtasartu khawfa tulil kitab. Lalu saya ringkas karena takut terlalu panjang. Diringkasnya kita ini supaya tidak terlalu panjang. Itu pun panjang bagi kita, ya. Kalau sempat tidak diringkasnya, entahlah. Nah, ini untuk diringkas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa'ataitu bi ba'dhi ma fihi al-kifayah. Maka saya datangkan sesuatu sebagian yang mewakili, yang cukup mewakili dari sesuatu yang tidak disebutkan. Duna taqassil ilmi fi kulli amri, tanpa tanpa mengumpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu masalah itu. Wa yaqulu fi kitabi ikhtilaful hadis. Imam Ahmad bin Syakir ingin membuktikan bahwa Imam Syafi'i menuliskan dari apa? Apalannya. Dalam kitab ikhtilaful hadis, dan kita ikhtilaful hadis adalah kita yang berisi hadis-hadis yang zahirnya kontradiksi atau berlawanan, tetapi ternyata secara hakikat tidak berlawanan. Dan Imam Asy-Syafi'i juga pembawa bendera pertamanya yang menuliskan ilmu ikhtilaful hadis. Disitulah istimewanya beliau, sehingga menjadi nasirul hadis yang membela hadis. Karena banyak orang mengatakan hadis ini bertentangan dengan hadis ini, sehingga banyak mengatakan kalau bertentangan tidak usah diamalkan satu pun, tidak usah diamalkan. Nah, lalu Imam Syafi'i memberi penjelasan melalui kitabnya ikhtilaful hadis ini. Wa yaqulu fi kitab ikhtilaful hadis, beliau berkata dalam kitab ikhtilaful hadis halaman 252, ini cetakan Mesir. Wa qad haddathani thiqah anna al-Hasan kana yudkhilu bainahu wa baina Ubadah Hittan ar-Raqashi wa la adri adkhalahu Abdul Wahhab bainahuma fazala min kitabi hina hawaltuhu min al-asl am la wal aslu yawma katabtu hadzal kitab ghaibun anni. Telah menceritakan kepadaku, maksudnya hadis, as-siqatu, perawi yang siqah. Perawi yang siqah di sini, ya tidak disebutkan, tapi sebagian mengatakan adalah Abdul Karim ibn Abi Yahya al-Madani, dan Abdul Rahim ibn Abi Yahya al-Madani tidak siqah. Dan ini pembahasan lain dalam ilmu hadis, bahwa tidak semua yang dikatakan as-siqah oleh Imam Asy-Syafi'i langsung benar-benar siqah. Karena Abdul Karim bin Abi Yahya disebut oleh Imam Malik dajjalun minad dajajilah, dajjalun minad dajajilah, artinya pendusta. Tapi Imam Syafi'i mungkin karena penampilannya, karena Imam Syafi'i dalam jarh ta'dil memang bukan dia imamnya. Kemudian Imam Malik lebih paham tentang orang Madinah daripada pendatang. Allahumma musta'an. Anna al-Hasan kana yudkhilu bainahu wa baina Ubadah Hittan ar-Raqashi, bahwasanya Al-Hasan kana yudkhilu bainahu wa baina Ubadah Hittan ar-Raqashi, memasukkan dalam sanad hadis tersebut antara dia dengan Ubadah, yaitu Ubadah bin Samit al-Ansari, Hittan al-Raqashi al-Basri. Artinya antara Imam al-Hasan al-Basri dengan Ubadah ibn Samit al-Ansari. Ubadah bin Samit sahabat, al-Hasan al-Basri tabi'i, tapi sigar min sigar al-tabi'i. Antara dia, antara Hasan dengan Ubadah tidak langsung meriwayatkan, tapi ada di antaranya ada Hittan ibn Yazid al-Raqashi. Dan Hittan ini dhaif. Naam. Wa la adri adkhalahu Abdul Wahhab bainahuma. Saya tidak tahu siapa yang memasukkan antara keduanya ini. Saya tidak ingat siapa yang memasukkan di antara keduanya Abdul Wahhab. Apakah Abdul Wahhab itu Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Thaqafi. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi, salah satu murid Imam Al-Hasan Al-Basri. Saya tidak tahu yang memasukkan ini Abdul Wahab atau siapa. Abdul Wahab bainahum fazala min kitabi. Dan ini hilang dari kitabku. Hina hawaltu min asli. Ketika saya pindahkan dari naskah asal. Saya tidak tahu apakah yang memasukkannya Abdul Wahab atau yang lainnya. Wal aslu yuma katabtu hadzal kitab ghaibun anni. Dan kitab aslinya saat saya menulis ini tidak ada bersamaku. Ini menjadi bukti bahwa Imam Asy-Syafi'i banyak menulis kitab-kitabnya di Mesir kebanyakan dari hafalannya. Dan beliau jelaskan sesuatu yang ini keutamaan para ulama kita, ketika mereka ragu dia jelaskan dia ragu. Dijelaskannya ragu. Tapi kalau yang tidak ragu, dia tidak katakan ragu. Dia katakan pasti. Makanya pada asal kalau dia katakan pasti, berarti begitulah adanya. Tapi kalau dia ragu, dia jelas, jelaskan. Nah, siapa yang ingin meneliti, silakan diteliti. Kemudian berkata Syekh Ahmad Syakir, wal zahir indi aydan annahu ala ta'lifa kitab risalah ba'da talafi akthari kutubi lati fil umm. Dan secara zahir pula, secara fakta menurut saya, yang paling saya pilih adalah Imam Asy-Syafi'i kembali menulis kitab risalah setelah menulis sebagian besar kitabnya yang ada dalam kitab Al-Umm. Li'annahu yushiru katsiran fi risalah ila mawadhi'a mimma kutiba hunaka. Karena Imam Syafi'i banyak mengisyaratkan, menyebutkan dalam kitab risalah sesuatu yang ditulis di dalam kitab-kitab tersebut. Berarti risalah belakangan. Kalau dia sebut, saya sebutkan dalam kitab Ikhtilaful Hadis, berarti kitab risalah setelah Ikhtilaf Hadis. Saya sebutkan kitab Al-Umm, berarti di dalam Al-Umm sebelum kitab risalah. Atau saya sebut fi Ahkamil Quran, seperti yang akan kita lihat nanti. Berarti Ahkamil Quran lebih dulu daripada kitab risalah. Nah, kenapa ya Ahmad Syakir mengatakan ditulis setelah mengulang? Karena memang sebelumnya dia ditulis di Baghdad. Lalu ditulang-ulang ditulis di Mesir. Kemudian diulang lagi. Karena kebanyakan kitab-kitabnya dia isyaratkan dalam kitab Ar-Risalah. Fayaqulu mathalan, dia katakan dalam alinea 1173, waqad fassartu hadzal hadits qabla hadzal mawdhi'. Saya sudah menafsirkan hadis ini sebelum tempat ini. Wa hadhihi isharatun ila ma fil umm, ini isyarat kepada kitab Al-Umm di juz 6 halaman 77. Juz 6 halaman 77. Naam. Wa rajih annahu amla kitab risalah ala rabi' imla'an. Pendapat yang terkuat, yang rajih, bahwa dia mendiktekan, mengimlakkan, mendiktekan kitab risalah kepada rabi', yaitu Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Mu'adzin Al-Misri. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Mu'adzin Al-Misri. Kama yadullu ala dhalika qawluhu fi, seperti yang dibuktikan oleh perkataan beliau di halaman apuan di alinea 337, fa khaffafa fa qala alima an sayakunu minkum mardha faqra'a ila faqra'u ma tayassara minhu. Di situ dituliskan fa khaffafa, lalu Allah meringankan. Artinya awalnya salat tahajud itu wajib, lalu Allah ringankan. Faqala alima an sayakunu minkum marida. Allah Maha tahu bahwa di antara kalian ada orang yang sakit. Qara'a, dia membaca. Ini Rabi' menjelaskan dia membaca. Siapa dianya? Siapa dianya? Imam Asy-Syafi'i. Dia membaca. Dia membaca, yaitu Imam Syafi'i membaca ila qawli faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahwa itu terjadi imla'. فالذي يقول قرأه الربيع, yang mengatakan قرأ, dia membaca, adalah Imam Ar-Rabi bin Sulaiman. يسمع الإملاء ويكتب, dia mendengar imla dikte dari Imam Syafi'i kemudian dia menulis. فإذا بلغ إلى آية من القرآن كتب بعضه ثم يقول, ketika sampai pada ayat Al-Quran Dia menulis sebagiannya, kemudian dia berkata al-ayah sampai akhir ayat. Aw ila kaza, atau sampai di sini. Fayazkuru ma sami'a al-intihaa ilaihi minha, lalu dia menyebutkan apa yang dia dengar berakhirnya bacaan Imam Asy-Syafi'i dari ayat tersebut. Walakin huna sarraha bi anna Asy-Syafi'i qara'a ila qawlihi faqra'u ma tayassara minhu. Tetapi di sini Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman menjelaskan dengan nyata bahwa Imam Syafi'i membaca sampai firman Allah, faqra'u ma tayassara minhu. Baik, ini dari sisi penulisannya, bahwa asalnya dari Abdurrahman bin Mahdi bertanya, lalu dia tulis, dan ini di Baghdad. Kemudian setelah sampai di Mesir, yaitu sekitar 5 tahun menjelang wafatnya, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan menetap, dan di situ kitab-kitabnya diulang kembali ditulis, dan kebanyakan ditulis dari apa? Hafalannya. Dan kebanyakan juga ditulis dari dikte atau imla Imam Asy-Syafi'i, dan ditulis oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Anaskar, siapa yang beri nama Ar-Risalah? Wasy-Syafi'i lam yusammi Ar-Risalah bi hadzal ism. Imam Syafi'i tidak menamakan kitab ini dengan Ar-Risalah. Innama yusammiha al-kitab. Dia menamakan dengan Al-Kitab. Karena Al-Kitab dengan Ar-Risalah dulu maknanya sama. Dulu makna sama. Anni ketika kisah Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis. Nah, Ratu Balqis mengatakan dalam Al-Quran, datang kepadaku kitabun azim, kitabun karim, kitab yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yaitu di dalamnya terdapat innahu dari Sulaiman dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab risalah sama dalam bahasa Arab. Misalnya arsaltu ila ummi kitaban. Saya menulis kepada ibuku kitab, maksudnya surat. Inni katabtu ila ummi risalatan, saya menulis kepada ibuku risalah. Jadi maknanya surat. Jadi kitab dengan risalah dalam bahasa Arab maknanya sama. Bisa diartikan dengan kitab, buku. Bisa diartikan dengan surat. Bisa diartikan dengan surat. Makanya orang yang menulis disertasi atau tesis disebut dengan risalah. Risalatul Majistir wa risalatul Doktora. Dua-duanya disebut dengan risalah. Nah, setelah dicetak nanti bernama kitab. Misalnya saya risalah saya tahqiq kitab At-Tuyuriyat. Ya, At-Tuyuriyat. Ketika dicetak menjadi kitab At-Tuyuriyat. Ya, silakan dilihat nanti ada di apa? Di Maktabah Syamila juga ada sekitar 4 jilid berdua dengan teman saya dari Afrika. At-Tuyuriyat. Dia ada mata tuyuriyat dari tuyur, Ustaz, ya, dari tuyur, tuyur burung. Berarti Ustaz ahli burung ya. Enggak. Ini nisbat kepada Imam Al-Mubarak Ibn Abdul Jabbar Ibn Taifur At-Tuyuri. Karena riwayat-riwayat dari dia itu oleh Imam As-Silafi dinamakan dengan At-Tuyuriyat. Artinya riwayat-riwayat Ibnu At-Tuyuri. Jadi bukan saya ahli perburung, tidak ya. Saya tidak ahli burung. Innama yusammi al-kitab. Imam Syafi'i menamakan dengan al-kitab. Aw yaqulu kitabi, atau kitabku, aw kitaban, aw kitabana, atau kitab-kitab. Wanzur ar-risalah, silakan dilihat dengan risalah dengan nomor fatrah 96, 418, 410, 573, 625, 709, 953. Wakadhalika yaqulu fi kitabi jima'il ilmi musyiran ila risalah. Ketika bicara dalam kitabnya jima'ul ilmi, jima'ul ilmi maknanya jami'ul ilmi, musyiran ila risalah, mengisyaratkan kepada risalah. Wa fi ma wasabna hauna wa fil kitabi qabla hadha. Dia juga menamakan dalam kitab tersebut al-kitab. Demikian juga dalam al-um wa yadhhar annaha afwan wa yadhhar annaha summiyat risalah fi asrihi. Dan secara zahir pula bahwa kitab ini sudah dinamakan risalah di zamannya bisabab irsali iyah li Abdurrahman ibn Mahdi, karena dia dikirim kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Wa hadha kitabu risalah awwalu kitabin ulifa fi usul fiqh. Kemudian kitab ini isinya adalah kitab pertama ditulis dalam ilmu usul fiqh. Bal huwa awwalu kitabin ulifa fi usul al-hadis aidan. Bahkan dia juga patut disebut sebagai kitab pertama yang ditulis dalam usulul hadis. Cuman kenapa ketika belajar mustalah hadis atau usulul hadis, kitab mustalah pertama disebut oleh para ulama mustalah adalah kitab Al-Muhaddisul Fasil yang ditulis oleh Imam Abi Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman Ar-Ramahurmuzi Al-Qadhi, wafat 360 Hijriah. Kenapa kitab ini disebut pertama? Karena kitab Imam Asy-Syafi'i masih bercampur dengan ilmu yang lain. Kalau kitab Ar-Ramahurmuzi khusus usulul hadis. Maka ketika berbicara tentang usulul hadis, kitab pertama secara mustaqil independen adalah kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ditulis oleh Imam Ar-Ramahurmuzi. Tapi kalau secara bercampur, tidak secara independen, maka kitab Imam Asy-Syafi'i merupakan kitab pertama yang ditulis tentang usulul hadis. Nah, qala Al-Fakhr Ar-Razi fi Manaqib Asy-Syafi'i, Manaqib Ar-Razi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i menjelaskan, kanu qabla al-Imam Asy-Syafi'i takallamuna fi masail al-usul al-fiqh ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان القانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة. Dulu mereka berbicara dalam masalah-masalah usul fikih dengan mengambil dalil dan kemudian membandingkannya, mengkritisinya. ولكن ما كان القانون كلي مرجوع إليه في معرفة الشريعة. Tapi mereka belum punya kaedah-kaedah umum yang dijadikan rujukan dalam mengambil pendalilan syariat. Wa fi kayfiyati mu'aradatiha wa tarjihatiha, dan bagaimana cara untuk membandingkannya, mengkomparasinya dan mentarjih di antara dalil-dalil tersebut. Fastambat asy-Syafi'i ma'usul fiqh, lalu Imam Asy-Syafi'i menghasilkan, mengistimbat, ia memeras pikirannya, melahirkan ilmu usul fiqh. Wada'a lil khalq qanunan kulliyan yarju ilayhi fi ma'rifati maratib adillah syara'. Lalu beliau meletakkan dasar-dasar umum yang menjadi tempat kembali untuk mengetahui tingkatan-tingkatan dalil syar'i. Fathabata anna nisbat asy-syar' ila syar'i ka nisbati Aristoteles ila ilmil aql. Maka dengan demikian menisbatkan ilmu usulus syariah kepada Imam Asy-Syafi'i seperti menisbatkan ilmu logika kepada Aristoteles. Ini perkataan Fakhrur Razi, karena Fakhrur Razi juga ahli ilmu kalam. Ilmu kalam bahkan berpaham Mu'tazilah. Maka dia menceritakan tentang Aristoteles, karena ilmu logika, orang mengatakan orang yang paling cerdas, orang yang paling ahli dalam berilmu logika adalah Aristoteles, disebut dengan bapak filsuf dunia. Tapi bagi kita, kalau dibandingkan dengan Al-Quran dan Hadis, Aristoteles tidak ada apa-apanya. Karena dia sendiri yang mengatakan, Allazi a'arifuhu jayidan anni la a'arifu syai'an. Yang saya ketahui dengan baik, saya tidak tahu suatu apapun. Dia tidak bisa mengenal Allah dengan logikanya. Maka siapapun yang nak mengenal Allah dengan logika pasti tersesat. Makanya kenalilah Allah dengan berita dari Allah. Karena Allah tak bisa pakai analogi. Kalau sudah pakai analogi pasti membandingkan dengan makhluk. Membandingkan dengan makhluk pasti batil. Ya? Karena membandingkan Allah dengan makhluk kan sama dengan membandingkan antara orang yang berbeda. Membandingkan orang sehat dan orang gila, boleh? Orang sehat disamakan orang gila, boleh? Setuju? Bapak kayaknya ya kan, sekarang aja tidak bisa. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk itu adalah gila. Ada lagi? Mohon maaf ya, salah bahasa ya. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah keliru. Makanya banyak aliran dalam Islam yang menyimpang akibat analogi memakai ilmunya Aristoteles. Dan dalam hal ini termasuk Imam Fakhrur Razi sendiri. Semoga Allah mengampuninya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena waktu kita selesai sampai di sini. Kalau tuan-tuan setuju nanti masuk ke kitab. Kalau tidak, kita teruskan tentang pengenalan kitab ini. Maklumlah, kita ini tidak seperti Rabi' dulu. 40 kali jelaskan, baru dia marah. Kalau kita 4 kali aja dijelaskan, dah. Ustaz itu terus diulang-ulang katanya. Ya. Kalau tuan-tuan tahan, kita teruskan. Kalau tidak, kita masuk. Nah, kalau nanti saya masuk ke mukaddimah ini, bagi saya sangat lezat sekali. Karena ketika kita membaca kitab, tuan-tuan, kenapa orang ketika jual kitab ditulis bestseller? Kenapa? Kenapa? Pernah baca kitab bestseller? Apa contohnya? Iya, kitab bestseller. Jangan-jangan ayat-ayat cinta. Iya, kenapa? Maaf, ya. Saya tidak baca novel. Ya, setelah ngaji ya. Kalau dulu sering baca. Ya, dulu kita tidak tahu. Eskoping Ho itu semalam tambat tuh. Cerita silat. Rasanya kita bisa terbang habis itu kan. Nah, terbang di lantai 2, mati kan. Allah musta'an. Itu dulu. Nah, semalam tambat tuh. Dibaca kita usul mustalah hadis yang segini. Sebulan tidak tambat. Tapi kalau eskoping Ho tambat tuh. Dulu saja. Sekarang tidak lagi. Oh, muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi bestseller kenapa? Supaya orang tertarik baca. Iya kan? Tertarik membaca. Nah, kenapa Syekh memberi mukaddimah ini? Supaya orang paham bahwa Syafi'i itu ternyata hebat. Bukan sini, begini lagi kan? Nah, hebat. Yang kedua, di mana kita tahu? Dari para ulama yang sudah menikmati hidangan. Antum kalau nak cari rumah makan yang sedap di Pekanbaru, jangan tanya orang yang tak suka makan. Nanti rekomendasinya enggak muktamad. Cari orang yang senang makan, yang kuliner ya, apa namanya, hobi kuliner. Kalau nak cari yang sedap, tapi kalau cari yang murah yalah. Cari orang yang jarang belanja, betul. Kalau cari yang murah betul. Ya, kalau cari yang murah betul, enggak perlu nanya-nanya. Ya, yes, Syekh. Kalau cari yang murah perlu nanya-nanya, jalan sebentar dapat. Tapi kalau cari yang enak, tanya yang berpengaruh. Yang berpengaruh, yang pernah menikmati. Makanya kalau tanya di mana enak makan, di situ kan, pernah coba? Oh, belum, saya tidak pernah singgah. Jangan, itu belum. Tapi kalau dah, saya dah sering. Setiap saya rekomendasikan orang, pasti kecantol di situ. Ya, saya termasuk rujukan lah. Termasuk rujukan. Itu kalau nak makanan, soalnya tanya ke saya. Ya, ya. Ada sebuah tempat enak makannya, enak bayarnya. Enak tempatnya, enak bahkan enak bayarnya. Ada pula yang enak makan tak enak bayar. Ada pula tak enak dua-duanya. Nah, kalau makan di bandara sering tu begitu. Makan tak enak bayar lebih dah tak enak. Allahu musta'an. Nah, begitu. Ini pentingnya karena mereka sudah merasakan nikmatnya kitab ini. Menanyakan nikmatnya kitab ini. Makanya orang yang merasa takut ya, jangan dibaca, itu bahaya. Mungkin dia belum merasakan nikmatnya kitab ini, belum merasakan nikmat kitab ini. Saya pun walaupun tidak sampai tamat dengan guru saya di Madinah, bukan dosen dia, tapi dia orang keturunan Indonesia. Dia pernah baca sebagiannya. Sebagiannya sudah terasa nikmat, apalagi sampai semuanya. Allah musta'an. Walaupun guru kami selalu mensyaratkan kepada kitab ini, setiap ngaji usul fikih, risalah juga. Ngasih usul hadis, risalah juga. Banyak nukilan dari beliau. Dalam bidang ilmu apa usul fikih pasti ada merujuk kepada risalah. Usul hadis merujuk kepada Imam Syafi'i risalah. Jadi setelah langsung baru dengar namanya dan terasa nikmat. Apalagi sudah langsung masuk menikmatinya. Itulah sebabnya kenapa kita mulai dengan mukaddimah. Jadi mukaddimah itu tulis bukan untuk dilewatkan, tak, untuk dibaca. Inilah kesalahan metodologi kita, selalu baca kitab, tak pernah pakai kitab, sehingga diambil caplok sini, caplok sini, sehingga menjadi seorang yang mengatakan imam-imam dulu tak secara komprehensif menjelaskan masalah saya. Gimana nak komprehensif? Antum tak pernah baca sampai tamat loh. Iya kan? Tapi masya Allah pernyataan luar biasa. Saya baca kemarin dikirim makalah dari seorang terkenal, terkenal di Indonesia. Saya baca makalah sampai selesai. Auzubillah, pernyataan berani tapi miskin isi. Semuanya serba berani tapi tak ada isi. Itu masalahnya. Jadi orang diberikan senjata jurus pemungkas tapi tak punya latihan fisik. Bayangkan itu. Dia latihan fisik belum, jurus-jurus dasar tak punya, diberi jurus apa? Jurus apa? Pemungkas. Jadi orang hebat dia. Pas ketemu lawan baru tahu. Ketemu lawan, oh tahu. Ternyata jurus pemungkas kalau tak punya dasar tak guna. Tak guna saja. Antum belajar dari pemungkas? Tak kan? Makanya kesalahan banyak kita menuntut ilmu hari ini. Diajarkan jurus pemungkas, oh sesano itu sesat, sesano sesat, hanya cari orang sesat aja kerjanya. Ya, ah ini ada kesalahan, ini ada kesalahan, memang ada ulama yang tidak ada salah. Itu kesalahan besar kita hari ini. Nah, kesalahan besar, karena jurus pemungkas kerjanya para masyaikh kibar didirikan kepada orang yang baru atau belum berkibar. Allah musta'an. Jelas. Kalau tidak jelas ya tambah lagi. Baik. Kita cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa ketemu kembali. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.